datang saat waktu yang tepat. Setelah kau pergi, dia mengisi hati. Senyumku yang dulu mati hidup kembali. Lukaku pelan pastikan terobati. Salahkan dirimu, jangan salahkan siapapun. Kau buang hariku, kau buang waktuku. Rasakan sesalmu, nikmati sakitmu. Apapun yang terjadi, aku tak peduli. Kesempatan ini keajaiban, pengganti dirimu, menggantikan segala. Sakit.